mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Saben dino melarani hatiku. Kurang kepiye anggonku sing resnani. Nanging sing tak tompo loro ati. Apa coba salahku nganti ke loro-loro. Apa pancen wis ono sing liyo. Sabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing dadi pikiranmu. Awan bengi ra tau sapa omah bali seminggu pisan malah gawa masalah jarene pamite kerja golek rupa jebule baline gawa wedokan liya. Setelah kenal dia, carene, janjine, sehidup semati, nyatane.